السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حديثين سيدنا جمعة ينسيون Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita banyak anugerahnya, banyak nikmatnya, yang nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita saking banyaknya tidak bisa dihitung oleh kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, apabila kalian menghitung-hitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, pastilah akan banyak dan tidak akan mampu kalian untuk menghitungnya. Banyak anugerah Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Di antara anugerah-anugerah Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan hari yang penuh kemuliaan, hari Jumat. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, khairu yaumin tala'at fihi asy-syamsu yaumul jum'ah, sebaik-baik hari yang pada hari tersebut matahari terbit adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keistimewaan-keistimewaannya. Pada hari Jumat Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bapa kita Nabi Adam alaihi salam. Pada hari Jumat juga terjadi peristiwa yang sangat hebat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan bapak kita dari surganya. Dan pada hari Jumat juga Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat Nabi Adam alaihi salam. Dan pada hari Jumat juga Allah subhanahu wa ta'ala menyambut nyawa Nabi Adam alaihi salam. Dan pada hari Jumat juga Allah subhanahu wa ta'ala katakan bahwasanya hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, sehingga pada hari Jumat ini banyak amalan-amalan yang harus kita perhatikan, banyak amalan-amalan yang harus kita lebih giatkan lagi. Salah satunya, satu amalan yang apabila kita bertemu dengan hari ini, hari yang penuh kemuliaan, untuk kita melakukannya, untuk kita merutinkan untuk melakukan hal tersebut, yaitu membaca surat Al-Kahfi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ati." Siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka kata Rasulullah, adha'alahu minan nuri ma baina jum'atain, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan dia cahaya di antara dua Jumat. Di antara Jumat dan Jumat yang akan datang dalam satu pekan, seseorang apabila dia mengorbankan waktunya, mungkin hanya 20 menit ataupun 25 menit dari waktu 24 jam, mungkin mengorbankan waktunya dari media sosial untuk lebih membaca Al-Quran selama mungkin 25 Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepadanya cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat An-Nur, Allah subhanahu wa ta'ala katakan, وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورًا. Siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak berikan cahaya kepadanya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, di dalam surat Al-Kahfi, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang bertemunya Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Khidir alaihi salam. Dari ayat 60 sampai 82, Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan ketika keduanya bertemu dan apa saja yang dilakukan oleh keduanya. Menurut ahli sunnah wal jamaah, dan ini adalah salah satu prinsip keyakinan ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya Khidir adalah nabi, adalah orang yang telah mendapatkan nubuah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan bukan salah seorang wali dari wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi dia adalah seorang nabi yang telah mendapatkan anugerah nubuah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil-dalilnya seperti tercantum dalam surat Al-Kahfi. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي. Ketika menceritakan apa yang dikatakan oleh Khidir kepada Musa alaihi wassalam, Khidir mengatakan kepada Musa, وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي. Apa yang saya lakukan itu bukanlah dari perkara saya, akan tetapi dari perkara Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni yang berkaitan dengan apa yang telah dilakukan oleh Nabi Khidir alaihi salam ketika membunuh seorang anak kecil, ketika melubangi perahu yang besar, ketika membenarkan dan merenovasi tembok yang akan jatuh, yang akan roboh. Maka Nabi Khidir alaihi salam mengatakan, وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي. Dan apa yang dilakukan oleh beliau bukanlah menurut kepentingan pribadi, akan tetapi wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih di dalam kisah yang terdapat di dalam surat Al-Kahfi, dijelaskan bagaimana Nabi Musa alaihi salam mengikut kepada Nabi Khidir alaihi salam. Dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi Khidir adalah seorang nabi, bukan manusia biasa. Sehingga tidak mungkin seorang nabi mengikut kepada seorang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mempelajari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Musa alaihi salam berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, siapa adakah orang yang lebih mengenal tentang Engkau daripadaku? Maka maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada Musa alaihi salam, bala abduna Khidir. Tentu ada, dialah Nabi Khidir alaihi salam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Dalil yang ketiga atau dalil yang kedua yang menunjukkan bahwasanya Khidir adalah nabi dari nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Kahfi ayat 65. Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan, atainahu rahmatan min indina. Sungguh telah kami berikan kepada Khidir alaihi salam rahmat dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Para jumhur ulama ahli tafsir, mereka menafsirkan dan menjelaskan makna rahmat yang tercantum dalam ayat tersebut adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala dan nubuah kenabian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sangatlah penafsiran yang sangat tepat. Apabila lebih-lebih apabila kita memperhatikan dalam kisah Nabi Hidir alaihi salam. Nabi Hidir alaihi salam mengetahui sesuatu yang gaib, sesuatu yang akan datang yang tidak diketahui oleh orang yang bersamanya, yaitu Nabi Musa dan Nabi Yusha ibn Nun. Sehingga seseorang yang mengetahui ilmu gaib tidaklah mengetahuinya kecuali dia adalah orang-orang dari pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surat Al-Jin ayat 27, "Alimul ghaibi fala yudhiru 'ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulih." Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling mengetahui tentang sesuatu yang gaib, sesuatu yang akan datang. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menunjukkan sesuatu yang gaib kepada siapapun juga kecuali kepada siapa-siapa yang telah Allah Subhanahu wa taala ridha kepadanya dari para rasul. Sehingga apabila kita membaca tafsir dari para ulama, akan kita dapati bagaimana Nabi Khidir alaihi salam dengan penuh keyakinan berkata kepada Musa alaihi salam, ketika Musa meminta untuk berteman dalam perjalanan, maka Nabi Khidir alaihi salam mengatakan, "Innaka lan tastati'a ma'iy sabra." Sungguhnya engkau tidak akan mampu untuk bersabar bersamaku. Dan apa yang dikatakan oleh Khidir alaihi salam adalah penuh keyakinan, bukan dugaan, bukan sangkaan. Sehingga apa yang dikatakan oleh Khidir alaihi salam adalah sesuatu yang gaib yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Khidir. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang Nabi Khidir alaihi salam, "Wa kana rajulan ya'lamu 'ilmal ghaib." Dan sesungguhnya Nabi Khidir alaihi salam adalah seseorang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ilmu ghaib. Sehingga salah satu bentuk ilmu ghaib yang diketahui oleh Nabi Khidir alaihi salam yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketika Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Khidir alaihi salam di atas bahtera, dan pada saat itu datanglah seekor burung yang mematok di atas air. Kemudian burung tersebut pergi berlalu. Maka Nabi Khidir alaihi salam, orang yang telah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, berkata kepada Musa alaihi salam, "Atadri ma yaqulu hadha at-tayr?" Apakah engkau mengetahui apa yang dikatakan oleh burung tadi ketika dia mengambil air dengan paruhnya? Maka Musa alaihi salam mengatakan, "Saya tidak tahu." Maka Nabi Khidir alaihi salam menjelaskan, "Tidaklah ilmuku dan ilmu Musa, tidaklah ilmumu dan ilmu Musa di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti yang saya ambil, seperti yang burung ambil dari air lautan yang sangat banyak." Sehingga ketika Nabi Khidir alaihi salam menjelaskan kepada Nabi Musa apa yang dibicarakan oleh seekor hewan, burung itu menunjukkan bahwasanya Khidir alaihi salam adalah nabi dari nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala, karena beliau mengetahui pembicaraan dari seekor burung yang ini pun salah satu mukjizat yang telah dimiliki oleh nabi yang lain, yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam, ketika beliau berkata dalam Al-Qur'an yang perkataannya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nas 'allimna mantiqat tayr." Wahai para manusia, sesungguhnya kami, yaitu Nabi Sulaiman, telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui pembicaraannya burung dan hewan. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, mengapa saya katakan di muka bahwasanya ini adalah salah satu prinsip ahli sunnah yang patut kita ketahui dan patut kita yakini? Karena sebagian orang meyakini bahwasanya Khidir alaihi salam adalah seorang wali, sehingga salah satu dampak bahaya dari keyakinan tersebut adalah bisa jadi seorang wali akan lebih mengerti daripada syariat, daripada nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang wali yang dianggap oleh orang sebagai wali melakukan sesuatu yang haram, melakukan perzinahan, menenggak khamr, maka si wali tersebut mengatakan, saya adalah seperti hindir yang bisa jadi di mata kalian adalah sesuatu yang haram, akan tetapi menurut keyakinan saya langsung dari Allah, itu adalah sesuatu yang dihalalkan. Dan ini perlu kita ketahui bahwa apa benang kusut yang pernah pertama kali ditiupkan dan disusupkan oleh orang-orang zindiq adalah dengan keyakinan, dengan menyusupkan keyakinan bahwasanya Khidir bukanlah nabi akan tetapi wali, tetapi ahli sunnah wal jamaah mereka memberantas itu semua dengan mengatakan bahwasanya Khidir alaihi salam adalah nabi dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.